karena ku takkan bisa untuk selamanya menjadi cintamu. Sesungguhnya hanya dirimu, tapi mereka tak mengerti dan menentang cintaku denganmu. Ku telah menyerah selamanya dan mengakhiri kisah kita. Meski air matamu memang kejut dan sejati, yang tak sanggup berjuang cinta. Maafkan semua cintaku, ku meninggalkanmu. Karena semua telah nyata, kini diriku mengingkari. Sesungguhnya hanya dirimu, tapi mereka tak mengerti dan menentang cintaku denganmu. Menyerah selamanya dan mengakhiri kisah kita. Meski air matamu memang pencundang sejati,